بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله، kembali kita lanjutkan baca kitab Al-Fiqh al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Taib qala rahimahullah al-bab ats-tsalits fil khulu. Bab yang ketiga dari kitabun nikah tentang khulu. Qala fi masalatan al-masalatul ula maknahu wa tilatu masru'iyatihi. Alif ta'riful khulu. Qala al-khulu lughatan ma'khudun min khal'it tsawb. Khulu secara bahasa terambil dari kata khala'a. Khala'a tsauba, melepas pakaian. Li'anna kullan minazzawjaini libasun lil akhar, karena masing-masing dari suami istri itu adalah pakaian bagi yang lain. Suami pakaian istri, istri pakaian bagi suami. Qala wa syar'an furqatun baina zawjaini ala iwatin tadfa'ul mar'atu li zawjiha. Secara syariat, khulu adalah perpisahan antara suami istri dengan imbalan yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz yang khusus. Ini perpisahan suami istri dengan upah, dengan ganti, dengan imbalan. Ya. Imbalannya dari istri diberikan kepada suaminya. Taib. Qala ba masru'iyatul khulu. Al khulu masru'un. Liqaulihi ta'ala. Fa'in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima ftadat bih. Jika kalian khawatir mereka berdua, suami istri itu, tidak mampu menegakkan syariat-syariat Allah, maka tidak mengapa atas keduanya, fima ftadat bih, dari apa-apa yang mereka tebus dengannya. Ya, itu istri yang nebus dirinya tadi, ya, minta dihuluk, ya, ditalak dengan imbalan. Wali hadisin Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Tsabit ibn Qais atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dan dari sunnah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya istri Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, Tsabit ibn Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala din. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku, yaitu Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlaknya bagus, agamanya bagus. Walakini akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi, aku khawatir kekufuran setelah keislaman. Yakni maksudnya, dia tidak tahan tinggal bersama suaminya. Khawatir nanti berontak, khawatir nanti bangkang, ya, khawatir nanti tidak taat kepada suaminya. Itu bentuk kekufuran seorang wanita, ya. Nah, walaupun agamanya bagus, ya, walaupun akhlaknya bagus, tetapi ya dia tidak senang, ya, tabiatnya tidak senang dia dengan suaminya tadi, ya, karena wajahnya misalkan, karena fisiknya, ya. Maka faqala Nabi SAW ataruddina alaihi hadiqatahu. Qalat na'am. Nah, Rasul mengatakan, apakah kamu mau mengembalikan maharnya dia, yaitu sebuah kebun maharnya, ya, kembalikan kebunnya dia. Maka istrinya mengatakan iya. Dalam riwayat yang lain, waziyadah, ya, iya, tak kembalikan, tak tambahi, ya, kebunnya dan harta lain gitu, ya, supaya dia lepas dari suaminya. Faqala Rasulullah, iqbalil hatiqah wa talliqha tatliqatan. Maka Rasul memerintahkan Tsabit bin Qais untuk menerima maharnya, itu kebunnya yang pernah dia berikan, kemudian mentalaknya satu kali talak, ya. Taib. Qala al-mas'alatu tsaniyah al-ahkamu al-mutaalliqatu bihi wal hikmatu minhu. hukum-hukum yang terkait dengan khuluq dan hikmah khuluq. Qala Hamzah, ahkamul khuluq, tatakhallasu ahkamul khuluq bil ati. Teringkas hukum-hukum khuluq itu pada perkara berikut ini. Al-awal, annal khul'a jaizun isu'il isyrati bainaz zawjaini. Bahwasanya khuluq itu boleh karena sebab buruknya pergaulan antara suami istri, ya. Tidak bisa akur, ya. Tidak bisa rukun, ya. Senantiasa cekcok. Wala yaqau illa bi'iwadin mali, dan khuluq itu tidak terjadi kecuali dengan adanya imbalan, ya. Ada imbalan dari istri kepada suaminya yang itu harta bentuknya, ya. Apapun bentuknya, tapi itu adalah harta, gitu. Qala tufriduhu zawjatu li zawj, dikeluarkan oleh istri untuk suami, ya. Atau ini mungkin yang disebut dengan gugat cerai, ya. Wanita menggugat suaminya, ya. Tetapi dengan imbalan, ya. Kalau gugat cerai yang ada itu dengan imbalan apa enggak, ya. Kalau khulu itu dengan imbalan, itu tadi dengan mahar yang telah diberikan. Dikembalikan maharnya. Baik. Qala sani la yaqau min ghairi zaujati rasyidah. Tidak boleh khulu ini kecuali dari seorang istri yang sudah dewasa, sudah mampu mengatur urusan dia. Li'anna ghairu rasyidati la tamliku tasarruf li nafsi al ahliyati. Karena selain rasyidah, ya, yang belum dewasa, itu tidak mampu, tidak punya kekuasaan untuk mengelola karena dia kurang keahliannya. Baik, tidak teranggap gitu. Qala salis idza qala amra'atuhu malakat al-mar'atu bidzalika amra nafsiha. Maka ketika suami mengkhulu istri mengkhulu suaminya, maka istri tadi urusannya di tangan dia, ya. Walam yabqa li zawji 'alaiha min sultan wala raj'atun lahu 'alaiha. Suaminya tadi sudah tidak punya kekuasaan lagi, tidak punya hak rujuk lagi, ya. Sudah dikhuluq tadi, maka tidak boleh rujuk, ya. Suami tidak punya hak lagi sebagaimana talak satu, ya. Talak dua, suami masih bisa rujuk. Taib qala Rabi, qala la yalhaqul mukhala'atu talaqun aw ziharun aw ila'un asna'a iddatiha min zawjiha allati qala'aha. Tidak digabungkan orang yang mukhala'ah, ya, wanita yang khulu' tadi minta khulu' itu dengan wanita yang ditalak, atau wanita yang dizihar, atau wanita yang diila'. Ila' itu nanti akan datang, ya, pembahasannya. Suami bersumpah tidak mau menggauli istrinya. Maka suami istrinya tadi dalam keadaan dizihar, ya. Ilak, ya. Baik. Di tengah-tengah iddahnya. Tidak sama. Iddahnya khuluq, ya. Itu suami sudah tidak punya hak lagi. Sudah asing, ya. Budak belah terputus, ya. Kalau talak, masih talak satu, talak dua. Itu masih di rumah suaminya, ya. Masih hukumnya seperti istrinya, ya. Kecuali tidak boleh berhubungan. Kalau berhubungan berarti rujuk, gitu, ya. Li'anna hatasiru ajnabiyatan an zaujiha. Dengan khulu ini, wanita itu menjadi ajnabi, menjadi orang asing, sudah tidak ada kaitannya sama sekali dengan suaminya, ya. Qala al-Khamis, yajuzul khulu fil haidi wa tuhri alladhi jama'a fihi. Nah, ini bedanya dengan talak. Khulu itu boleh ketika sedang haid pun, ya. Ketika sedang haid khulu, minta khulu, atau sedang suci tetapi sudah digauli, ya. Qala li adami dharar 'alaiha bidzalika, karena tidak ada dharar bagi wanita itu karena dia yang minta, ya. Berbeda dengan talak. Kalau talak suami yang berkehendak untuk menceraikan, ya. Kalau pada masa haid itu dharar, kalau masa suci sudah digauli, demikian pula fa innallaha subhanahu atlaqa wa lam yuqayyidhu bi zamanin duna zaman, karena Allah subhanahu wa ta'ala memutlakkan ya, fala junaha alaihima fi maftadat bi, tak mengapa atas keduanya dari apa-apa yang mereka tebus dirinya ya. Itu umum kapanpun ya. Taib qala asadis yahrumu ala rajul an yu'dhiya zawjatahu wa yamna'uha huquqaha hatta yatarraha ila khul'i nafsiha. Haram bagi seorang laki-laki suami untuk mempersempit, mengganggu, memberikan gangguan kepada istrinya, dihalangi hak-hak dia. Tujuannya apa? Supaya istrinya mau kuluknya, nanti minta imbalan gitu ya. Suaminya nanti dapat imbalan, supaya dapat imbalan dari istrinya, maka istrinya diperlakukan dengan buruk ya. Supaya enggak tahan, nanti dia minta kuluk, enggak dicerai sama dia. Tapi enggak dipergauli dengan baik ya. Tujuannya supaya istrinya minta kuluk ya. Kalau minta kuluk, dia dapat imbalan ya. Kalau ditalak ya, cuma-cuma dia enggak dapat apa-apa gitu. Taib, maka ini muharram liqauli ta'ala la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Maka janganlah kalian menggantungnya supaya kalian bisa membawa sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian kecuali jika mereka melakukan perbuatan fahisah yang jelas. Taib qala sabi yukrahu lil mar'ati wa yuhdharu 'alaiha muqala'atu zawjiha ma'astiqamatil hali wa duni sababin yaqtadihi. Makruh ya. Dibenci seorang wanita untuk minta khuluk kepada suaminya dalam keadaan suaminya tadi mustaqim ya, istiqomah, agamanya bagus ya. Akhlaknya bagus ya. Tidak ada perkara yang menyebabkan untuk dia tidak tahan dengan suaminya tadi. Kanyaku nazauj ma'iban fi khalqihi walam tutikil mar'atul baqa' ma'ahu. Ya. Kalau ada sebab ya, seperti tadi istri Sabit bin Qais ya, akhlaknya bagus, agamanya bagus, tetapi tidak senang ya dengan fisiknya ya. Seperti badan atau jasad suaminya tadi buruk ya. Wanita tidak tahan tinggal bersama. Qala au kana sayyi'an fi khuluqihi, atau akhlaknya buruk ya, suka mencela, suka mengumpat ya, atau bahkan suka memukul ya. Au khafat alla tuqima hududallah, atau dia khawatir tidak mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati suaminya. Baik. Maka itu alasan yang diperbolehkan. Qala ba al hikmatu min musyru'atil khuluq. Hikmah dari disyariatkannya khuluq ya. Baik. Pada asalnya ya, hak untuk menceraikan itu di tangan suami, ya kan? Maka tidak ada perceraian dari istri. Akan tetapi dalam keadaan tertentu tadi, suaminya buruk tadi ya, tidak tahan istrinya, maka di situ ada halun ya, ada jalan keluar bagi seorang wanita ya. Tapi karena kalau dibiarkan tetap seperti itu ya, ya istrinya seperti tinggal dalam dalam jahim ya, tersiksa setiap hari. Taib minal maklum anna zawat tarabutun baina zawjaini wa ta'asurun bil ma'ruf. Dari perkara yang maklum bahwasanya pernikahan itu adalah hubungan antara suami istri dan mu'asyarah dengan cara yang baik. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Qala fa hadhihi thamaratun nikah. Maka ini buah dari pernikahan, dari akad nikah tadi, akan muncul sakinah, akan muncul mawaddah, akan muncul rahmah. Nah, fa'idha lam yatahakkok hadal makna. Nah, kalaupun sudah terjadi pernikahan, ternyata ya tidak ada sukun itu, ya sakinah itu tidak ada, ya ketentraman, kesenangan itu tidak ada pada pasangan tersebut. Wa ta'assaral ilat, dan sulit diobati, tidak sulit untuk diselesaikan masalahnya. Ya. Maka fa'inna zauja ma'murun bitasrihi zaujati bi'ihsanin. Maka seorang suami, dia diperintahkan untuk melepas, untuk membebaskan istrinya dengan cara yang baik. Itu ditalak dengan cara yang baik. Ya. Liqaulihi ta'ala fa'imsakum bima'rufin au tasrihun bi'ihsan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka tahanlah dia, istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ya, berarti di pergauli dengan ma'ruf ya. Kalau tidak bisa ya. Au tasrihun bi ihsan, atau dilepas, dibebaskan dia dengan cara yang baik juga. Qala fa idza wajadatil mahabbatu min janibi zaujati duna zauj. Bian karihat khuluqu zaujiha, khuluqa zaujiha. Kalau didapati kecintaan itu dari sisi istrinya saja, suaminya tidak. Di mana dia membenci akhlak istrinya. Au karihat naqsa dinihi, atau sebaliknya, istri membenci kekurangan suaminya dari agama dia. Ya. Tidak pernah menunaikan kewajiban. Ya. Kalau khafat isman bitarki hakihi, atau istri khawatir kalau tetap bersama dengan suaminya tadi, dia takut dosa karena tidak memberikan hak suaminya. Fa innahu fi hadhil halah yubahu lil mar'ati talabu firaqihi ala iwadin tabduluhu lahu. Maka dalam keadaan ini boleh bagi wanita itu untuk meminta perceraian, perpisahan dengan imbalan yang dia berikan, yang diberikan oleh wanita. Wa taftati bihi nafsaha, dia tebus dirinya. Ya. Liqaulihi ta'ala wa fa in khiftum alla tuqiyu alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Jika kalian khawatir tidak mampu menjalankan syariat Allah, maka tidak mengapa kalian menebus diri-diri kalian. Ya, ini para istri menebus dirinya dengan khuluk ini. Ya. Taib. Qala babur rabi fit talaki. Bab yang keempat tentang talak. Wa fihi iddatu masail al masalatul ula. Ma'nahu wa adillatu masru'iyatihi wa hikmatihi. Qala Hamzah ta'rifu talak. At-talaku lughatan at-takhliyah. Talak secara bahasa adalah takhliyah, ya. Melepaskan, ya. Yuqalu talaqatin naqatu idza sarahat haitsu sa'at. Maka orang Arab mengatakan unta itu lepas, ya. Ya, kalau dia sudah berjalan kemana kesana kemari sekehendak dia, ya. Tidak ada talinya, tidak ditali, tidak dibatasi gerakannya, maka dia mutolakoh. Ya. Wasar'an halu kaidin nikah au ba'dihi. Secara syariat, talak adalah melepas ikatan nikah seluruhnya atau sebagiannya. Seluruhnya itu kalau sudah talak tiga, ya sudah lepas. Ya. Sebagiannya talak satu dan dua. Ya. Taib masih punya hak rujuk pada masa iddah. Ya. Taib qala ba man yasihu talaquhu. Siapa yang sah talaknya? Dari siapa talak itu sah? Qala yasihu iqau talak minaz zaujil baligil aqilil mumayyizil muhtaril ladzi ya'qiluhu. Au wakiluhu. Sah. Talak itu dari suami yang sudah balig, yang berakal, yang mumayyiz dan mukhtar, tidak terpaksa, ya. Dan dia memahami, ya. Au min wakilihi, atau dari wakilnya. Qala fala yaqau talaqun ghairu zawji wala safi walal majnun wala sakron walal mukroh walal ghadban ghadban syadidan la yadri ma huma yaqul. Maka tidak terjadi talak itu selain dari suami. Tidak terjadi talak dari anak-anak, ya, atau orang gila, ya. Sofi lawan dari balik, ya, majnun lawan dari akil, sakron ini lawan dari akal yaqiluhu, ya. Walal mukroh, mukroh ini lawan dari mukhtar, ya. Atau orang yang sangat marah, ya, marah yang luar biasa, yang sampai tidak sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, ya. Baik, maka tidak sah talaknya. Qala jima suru'iyatu talak. Qala al-aslu fi zawati istimrarul hayati zawjiyati baina zawjaini. Maka asal dalam pernikahan itu adalah terus berlangsungnya kehidupan suami istri antara suami istri. Wa qad syara Allahu ta'ala ahkaman katsiratan wa adaban jammatan fi zawati listimrarihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan hukum-hukum yang banyak, ya. Adab-adab yang bermacam-macam dalam pernikahan, supaya adab-adab tadi, ya, antara istri dan suami tersebut, supaya terjadi istimror terus-menerus. Qala wa dhamanu baqaihi, dan sebagai jaminan dari kelanggengan, langgengan hubungan suami istri tersebut, ya. Illa anna hadza adil adab qad la takunu mar'iyatan min qibali zawjaini aw ahadihima. Akan tetapi terkadang, ya, adab-adab pernikahan itu yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban, ya, baik kewajiban suami, hak suami, kewajiban istri, hak istri, terkadang, ya, pada suatu keadaan, pada suatu orang itu tidak terlaksana, ya, dari suami istri tersebut atau dari salah satunya, ya, baik tidak terrealisasi. Faya qau tanafur bainahuma hatta la yabqa majalan lil islahi. Maka karena tidak terjaga hak-hak dan kewajiban, ya, tidak terpenuhi kewajibannya dan hak-haknya, maka terjadi saling membenci antara keduanya. Tidak tersisa lagi sudah peluang untuk diperbaiki, sudah saking bencinya, ya, tidak mau bersatu lagi. Maka fakana la budda min tasyri'i ahkamin tuati ila halli uqdatin azawat ala nahwi la tahdiru fihi hukuku ahadi zawjaini. Kalau ketika itu, seperti itu keadaan pasangan suami istri itu, ya, maka mesti butuh pada aturan hukum-hukum yang bisa melepas hubungan akad suami istri tersebut, supaya hak istri tidak di dilecehkan atau tidak di haknya tidak dipenuhi, ya. Suami demikian pula, ya. Itu tadi kalau tetap suami istri dalam keadaan benci, ya. Ini sebagian ajaran, ya, sebagian agama kafiran, nikah sudah tidak ada cerai, ya. Nikah ya sudah, kalau nikah sudah seterusnya, apapun yang terjadi, ya, maka itu ndak hikmah, ya. Orang kalau sudah benci, sudah ndak bisa disatukan, ya, kalau tetap disatukan, maka masing-masing akan mendolim yang lain, ya. Haknya ndak dipenuhi, kewajibannya ndak dilaksanakan, ya. Ini menjadi hadar, ya, hak suami istri tadi, ya, terbengkalai hak-haknya, gitu. Maka kalau demikian, madamat asbabun at-ta'ayus qad batat ma'dumatan fiha fima bainahuma, maka ketika sebab-sebab untuk hidup bersama itu sudah tidak ada, ya, sudah tidak diharapkan lagi bisa bersatu lagi, ya maka sudah disyariatkan untuk adanya perpisahan ini, talak ya. Baik. Qala wa talaqu masru'un bil kitab wa sunnah. Dan talak itu disyariatkan berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Amal kitabu, faqad qala Allah Ta'ala, at-talaqu marratani, fa imsakum bi ma'rufin aw tasrifum bi ihsan. Talak itu dua kali. Yakni talak yang masih bisa rujuk ya. Maka tahanlah dia dengan cara yang baik atau lepaskan dia dengan cara yang baik juga. Wa qala azza wa jal ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihin. Wahai Nabi, jika engkau mentalak istri-istri kalian, maka talaklah mereka pada masanya, yaitu iddah fitolak, itu adalah ketika dia suci, belum digauli, ya, atau sudah jelas kehamilannya, ya. Ketika sudah jelas kehamilannya, maka boleh talak, atau pada masa suci, belum digauli, maka itu waktu iddah untuk mentalak, ya. Wa fi sunnah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna utallaqa imra'atahu wa hiya haidun. Dan dalam sunnah bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Faqala Nabi li Umar li yuraji'ha fa idza taharat fa in sa'a fal yutallikha. Maka Rasulullah perintahkan Umar, bapaknya Abdullah bin Umar ini, untuk memerintahkan Ibnu Umar merujuk istrinya yang dia talak pada masa haid. Tak sah talaknya. Gitu. Nah, kalau dia sudah suci, nah ketika itu boleh engkau tetap menahannya atau engkau mentalaknya. Qala wa ijma'ul ulama'u ulama'ul ummati ala jawazit talaq wa masru'iyyatuhu. Wa musru'iyatihi, ya. Dan ulama umat ini sepakat tentang bolehnya talak dan disyariatkannya talak. Taib qala dal hikmatu masru'iyatihi. Qala syara'at talaku li'anna fihi halan lil muskilati zawjiyati indal hajati ilaihi. Maka disyariatkan talak karena padanya terdapat solusi dari muskilah suami istri ketika dibutuhkan, ya, itu tadi sudah suami istri tidak bisa disatukan, ya. Wa bi khosatan inda adamil wifaq, terlebih-lebih ketika tidak ada kecocokan, ya, tidak ada kecocokan pada pasangan tersebut, ya. Wa hululul baghdha allati la yatamakkanu zawjan ma'aha min iqamati hududillah, ya. Dan terjadinya saling benci, ya, kebencian pada mereka yang tidak memungkinkan dua orang tersebut untuk menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disyariatkan pada suami istri. Qala wastimrarul hayati zawjiyati, dan tidak mungkin untuk terus-menerus hidup sebagai suami istri. Wa huwa bidzalika min mahasinid dinil islami, maka dari sisi ini talak itu merupakan syariat yang bagus, yang indah pada agama Islam ini, ya. Orang yang sudah tidak tahan, orang yang sudah tidak senang, ya sudah dipaksa untuk terus tahan, ya. Tahan terus, ya. Tidak demikian, ya. Baik. Dan bertahapnya talak itu bentuk pelajaran, ya. Kalau misalkan dari masalahnya dari istrinya, ya kan. Kurang baik akhlaknya, kurang tunduk pada suaminya. Maka dengan talak pertama, dia merasakan, ya. Getirnya ditalak, gitu kan. Mungkin bisa jadi dia mengambil pelajaran, ya kan? Kemudian kalau dirujuk, ya, dirujuk lagi, dia sudah mengambil pelajaran, ya, sudah ada pelajaran pertama, ya. Nah, Kalau terjadi lagi, kemudian tidak bisa dibenerin lagi, maka ditalak yang kedua. Nah, talak kedua juga masih ada kesempatan untuk rujuk, ya. Dia memperbaiki diri, dia lebih bersungguh-sungguh untuk memperbagusi akhlak dia, pergaulan dia kepada suaminya, gitu. Demikian pula suami, ya. Dia merasakan ditinggal istrinya, hidup sendiri misalkan, ya. Lebih-lebih sudah ada anak, ya kan? Maka akan sibuk dengan anaknya sulit, ya kan? Nah, kalau bisa rujuk lagi yang kedua, ya. Nah, kemudian kalau terjadi muskilah lagi, tidak bisa diselesaikan, maka talak yang ketiga. Ya. Ini tidak bisa rujuk kecuali dia nikah lagi dengan suami yang kedua. Ya. Nah, dengan itu di ini pelajaran, ya. Dia menghadapi suami pertama tadi, ya kan? Dia tahu karakternya laki-laki ini, wanita suami pertama tadi, demikian-demikian, ya. Kemudian dia nikah dengan suami kedua, ya. Dia dapati, ya. Ya, ternyata seperti itu, gitu kan. Nah, dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, kemudian kalau terjadi lagi talak, nah, baru dia bisa kembali lagi kepada yang pertama. Baik. Qala al-mas'alah tsaniyah hukmu talak wa biyad sudah tadi ya. Baik, qala hukmu talaki wa biyadi man yakunu. Ya. Qala al-aslu fi talaki an yakuna jaiza mubahan inda darurati wal hajati ilaihi kasu'i khuluqil mar'ati wa su'i isyratiha. Asalnya talak itu adalah hukumnya boleh. Mubah, jais, mubah. Ketika doruri, ya. Dan sangat dibutuhkan seperti buruknya akhlak wanita, ya. Atau buruknya pergaulan dia. Wa yukrahu min ghairi hajatin ilaih. Dan dibenci mentalak tanpa ada doruri, ya. Tidak ada hajat, ya. Li'izalati an-nikah. Al-mustamili alal masalihil mantubi ilaiha min ifafi nafsihi wa talabin nasli wa ghairi dhalik. Karena tanpa hajat mentala itu menghilangkan dari faidah atau fawaid nikah, maslahat-maslahat nikah yang dihasung, ya, seperti menjaga kehormatan dia, ya. Kemudian mencari keturunan dan yang lainnya. Qala wa yahrumu talaqu fi ba'dil ahwal, dan talak itu diharamkan pada beberapa keadaan. Qala kama sayati bayanuhu fil kalami ala talaqil bid'i, sebagaimana akan datang penjelasannya pada pembahasan talak yang bid'ah. Wa qad yakunu wajiban ala saksi, terkadang talak itu wajib atas seorang suami. Kama lau alima bifujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha li alla yakuna dayyusa, seperti wajib ketika suami melihat istrinya melakukan perbuatan fujur, ya, dan jelas perbuatan fahisahnya, zinanya dia, supaya dia tidak termasuk laki-laki yang dayus, membiarkan istrinya berbuat dosa. Wali'ala tulhaku bihi waladan min ghairihi, demikian pula supaya tidak dinisbahkan kepada dia anak orang lain. Wa kadza law kanat zaujatu ghairu mustaqimatin fi diniha, demikian pula ketika seorang istri tidak istiqomah agamanya. Qala kama law kanat tatruku shalah walam yastati takwimuha, seperti meninggalkan sholat, tidak bisa diluruskan lagi, tidak mau dinasihati lagi. Ya. Baik. Qala al-mas'alatu tsalitsa al-fadhu talak, lafad-lafad talak. Qala wa al-fadhu talaki tanqasimu ila qismaini. Al-awwal al-fadhun sharihah, wahya al-alfadhu al-mawdu'atu lahu allati la tatahammalu ghairahu, Itu lafadz yang diletakkan untuk talak, yang digunakan untuk talak, yang tidak ada kemungkinan yang lain, ya. Tidak ada kemungkinan lain, adanya ya talak gitu. Wa hiya lafdhu talak wa ma tasarrafa minhu, itu lafadz talak. Talak dan yang terpecah darinya min fi'lin madin mislu talaqtuki, ya. Dari fi'il madi seperti talaqtuki. Aw ismi fa'ilin atau isim fa'il mislu anti talik, ya. Anti talik, ya. Engkau telah ditalak. Aw ismu maf'ulin nahu anti mutallaqah, ya. Maka fahadil alfat tadullu ala iqa'i talak. Lafat-lafat ini seluruhnya menunjukkan terjadinya talak. Qala dunal fi'lil mudhari'i awil amri. Selain fi'il mudhari' dan fi'il amr mislu tatlukina watliki. Ya. Taib. Qala sani alfadhu kinayatin. Lafat-lafat kinayah. Ya, ini lawan dari sori. Ya. Wahyal alfad alati tahta milut tolak wa gairahu. Yaitu lafat-lafat yang mengandung kemungkinan talak dan yang lainnya. Ada kemungkinan talak, ada kemungkinan tidak. Mislu qawlihi li zaujatihi anti khaliyah. Ya. Engkau telah bebas. Ya. Wabariyah. Ya. Itu sama bari. Ya. Bebas. Wabain. Bain ya sama. Lepas. Bebas. Qala wa habluki ala ghari. Gharibiki wa alhiki bi ahliki, dan talimu ya sudah lepas ya. Bergabunglah dengan keluargamu ya, pulang ke rumah bapakmu misalkan ya. Wa nahwiha ya, maka ini kinayah ya. Ada kemungkinan talak, ada kemungkinan tidak. Qala al-farqu bainal alfat as-sariha wa alfadil kinayati fit talak, maka perbedaannya lafadz yang sori dan lafadz yang kinayah pada talak. Anna sori hata yaqa'u biha talak walau lam yanwihi, maka lafadz sori ya talak tuki ya atau anti talik ini terjadi sah talaknya walaupun dia tidak meniatkan, dia melafadzkan ya. Sawa'un kana jadan au hazilan au maziha, ya. Dan dalam keadaan sungguh-sungguh mentalak atau bercanda ya, atau bergurau ya, dia bermain-main ya, dengan lafaz talak tadi ya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam talatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga perkara sungguh-sungguhnya itu teranggap sungguh-sungguh dan main-mainnya itu teranggap sungguh-sungguh ya. Yaitu nikah ya. Kalau seorang wali ya mengatakan pada orang lain ya, kamu kok begini, oh tak nikahkan nanti kamu sama anakku misalkan ya, main-main. Nah, dia terima, orang yang diingatkan, iya saya terima, saya mau gitu. Itu sah terjadi nikah itu ya. Baik. Walaupun walinya tadi tujuannya main-main ya. Buat talak demikian pula talak tadi ya. Bercanda dengan lafaz talak yang sorry tadi. Qala war ruj'ati atau rujuk ya. Rujuk itu ketika talak satu, talak dua ya. Masih masa iddah, maka suaminya bercanda. Rujuk ya, maka sah terjadi rujuk itu. Qala wa ammal kinayatu fala yaqau biha talakun. Sedangkan lafad yang kinayah, maka tidak terjadi talak padanya. Illa idha nawahu niyatan mukorantatan lilafdihi. Kecuali dia meniatkan dengan niat yang sesuai dengan lafadnya tadi. Ya. Maksudnya pulang ke keluarganya itu, ya sudah kamu pulang ke sana. Ya. Itu ya ini sudah, kamu ditalak gitu maksudnya. Ya. Baik. Atau sudah kamu bebas sekarang. Ya. Ya ini maksudnya bebas dari akad pernikahan gitu. Ini kalau dia niatkan demikian maka sah. Li'anna hadhil alfat tahtamilu talak wa ghairahu. Karena lafat ini ada kemungkinan mengandung makna talak, ada mengandung makna lain. Fala yaqau illa biniyatihi, maka tidak terjadi talak kecuali dengan berdasarkan niatnya. Idza wujidat qarinatun tadullu ala annahu nawahu, fala yasduq qawluhu. Ya. Maka jika didapati qarina yang menunjukkan bahwasanya dia meniatkan talak tadi, maka niat tersebut menunjukkan tentang lafadz yang dia ada ihtimal tadi itu untuk mentalaknya. Baik. Qala al-mas'alatu rabi'ah talaqus sunnah wa hukmuhu. Talak yang sunnah dan hukumnya. Hamzah talaqus sunnah. Yaksidu bitalaqis sunnah at-talaqul ladzi adzina fihi syari'u. Yang dimaksud dengan talak sunnah adalah talak yang diizinkan oleh syariat. Wa huwal waqi'u tabqan li ta'alimi syari'atil islamiyati. Yaitu talak yang terjadi sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Wa yakunu dzalika bi amraini. Maka talak yang sunnah tersebut sesuai dengan syariat Islam itu pada dua perkara. Al-awwal adatu talak. Bilangan talak ya, berapa kali talaknya. Asani halu iqaihi, yang kedua keadaan ketika melakukan talak. Baik dari sisi bilangannya dan keadaan terjadinya talak. Fasunnatu idza turra zauti la talak an yutalliqa talqatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'a fihi. Maka sunnah jika seorang suami harus ya, dia mutor ya, terpaksa harus mentalak istrinya, maka dia mentalaknya satu kali talak pada masa suci yang belum dia gauli. Wa yatrukuha wala yatba'uha talaqan akhar hatta tanqadiya iddatuha. Dan kemudian dia biarkan ya, tidak ditalak lagi, masih masa iddah ditalak lagi ya. Sampai berakhir waktu iddahnya, kalau dia talak lagi, maka itu talak kedua. Liqaulihi ta'ala ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna liiddatihin. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri-istri kalian, maka talaklah mereka pada iddahnya, pada masa-masanya. Yakni ai fil waqti alladhi yasra'na fihi fi istiqbalil iddati wa hiya tuhur, yaitu pada waktu yang mereka memulai menghadapi masa iddah ya. Menghadapi masa iddah yaitu masa suci ya. Di masa suci qala id zamanul haid la yusabu minal iddah, karena masa haid itu tidak terhitung sebagai masa iddah, itu tiga kali suci ya. Qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa jama'atun fi hadil ayah. Maksud iddah ya, pada talak di sini adalah at-tuhru min ghairi jima'in, itu masa suci seorang istri yang belum digauli ya. Taib. Qala ba hukmu talaqi sunnah, hukum talak sunnah. Ajma'al ulama'u ala anna talaqa sunnati waqi'un. Ulama sepakat bahwasanya talak sunnah itu terjadi ya, sah ya. Liqaulihi ta'ala ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna liiddatihin, ai fi zamanit tuhri, yaitu pada masa suci yang belum digauli. Qala al-mas'alatul khamisah at-talaqul bid'i wa hukmuhu, talak bid'i dan hukumnya. Hamzah at-talaqul bid'i huwa at-talaqul ladzi yuqi'uhu ar-rajulu 'alal wajhil muharrami alladzi naha anhu syari'. Talak bid'i adalah talak yang dilakukan seseorang laki-laki dengan cara yang haram yang dilarang oleh syariat. Wa yakunu bi ahadi amraini. Nah, talak yang bid'i ini pada dua perkara juga. Al-awwal adatu tolak. Yang pertama, bilangan tolak. Asani halu iqa'i. Yang kedua, keadaan menjatuhkan talak. Fa'in tolakoha salatan bilafdin wahid. Ya. Bilangannya, kalau seorang suami mentalak istrinya talak tiga dengan sekali lafad. Ya. Qala au mutafarriqatin bi tuhrin wahidin, atau pada banyak kesempatan tetapi pada satu masa suci. Ya. Kamu saya talak tiga. Gitu. Kamu saya talak tiga kali. Gitu. Ya. Maksudnya dia mentalak tiga. Ya. Atau talak berbeda-beda tetapi masih satu masa suci. Ya. Satu masa suci tadi ditalak. Ya. Kemudian dua hari berikutnya talak lagi. Ya. Kemudian dua hari berikutnya talak lagi, talak ketiga. Gitu. Qala au talaqo hawa ya haidun au nufasa. Ya. Ini bilangan talak. Ya. Kalau keadaannya itu keadaan istri yang sedang haid atau sedang nifas ditalak. Ya. Tidak boleh. Istri sedang haid ditalak atau sedang nifas ditalak. Qala au talaqo hafi tuhrin jama'a hafihi. Keadaan yang ketiga tidak boleh. Itu kalau dia sudah suci tetapi sudah digauli oleh suaminya, maka tidak boleh ditalak. Walam yatabayyan hamluha, dengan syarat belum nampak jelas kehamilannya. Kalau sudah jelas dia hamil, maka boleh ditalak. Ya. Qala fa inna hadza talaqun bid'i muharramun manhiyun anhu syar'a. Karena ini adalah talak bid'i yang haram, yang dilarang secara syariat. Wa fa'iluhu athim, dan pelakunya berdosa. Qala fa talaqul bid'i fil adati yahrumuha hatta tankiha zawjan ghairahu. Maka talak bid'i dalam hitungan tadi, satu kali majelis, tiga kali talak, kamu tak talak, kamu tak talak, kamu talak satu, kamu talak dua, kamu talak tiga. Ya. Baik. Maka hukumnya haram dia untuk dinikahi lagi sampai istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain. Liqaulihi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu, yakni asalisa. Kalau dia mentalak yang ketiga, maka tidak boleh dia nikahi lagi, dia rujuk ya, sampai dia menikah dengan suami yang lain ya. Taib. Qala wa talaqul bid'i fil waqti yustahabu lahu muraja'atuha minhu. Sedangkan talak bid'ah pada masa waktu yang dilarang ya, pada masa haid, pada masa nifas tadi atau masa suci yang sudah digauli, maka disunnahkan untuk rujuk kembali. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu ba annahu talaqa imra'atahu wahya haidun fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi muraja'atiha, bahwasanya beliau mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka Rasulullah SAW perintahkan beliau untuk merujuknya. Qala wa idza raja'aha wajib alaihi imsakuha hatta tadhur. Kalau dia rujuk maka wajib ditahan sampai masa suci. Tsumma in sa'a talaqaha wa in sa'a amsakaha. Kemudian setelah itu kalau sudah suci belum digauli boleh ditalak atau ditahan. Baik. Qala ba hukmu talaqil bid'i, hukum talak bid'i, mentalak tiga langsung sekali majelis ya, atau mentalak pada satu masa suci beberapa kali talak ya. Baik. Atau talak pada masa haid atau nifas atau masa suci yang sudah digauli. Qala yahrumu ala zaud an yutaliqa talaqan bid'iyya, haram seorang suami mentalak istrinya dengan talak bid'i tadi. Sawa'un fil adati awil waqti, baik bid'ahnya karena bilangannya tadi sekali majelis langsung talak tiga ya, atau pada satu masa suci ditalak berkali-kali ya. Awil waqti, atau pada waktunya sedang haid atau nifas tadi. Liqaulihi ta'ala at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, talak itu dua kali, maka tahanlah dia dengan cara yang ma'ruf atau dilepaskan dengan cara yang baik. Wa qalu ta'ala ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna liiddatihin. Qala ay tahiratin min ghairi jima'. Iddah, mentalak itu adalah pada masa suci yang belum dikauli atau pada masa yang sudah jelas kehamilannya. Wa li'anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lamma talaqa zaujatahu wa hiya haid. Amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi murajaatiha. Karena Ibnu Umar ketika mentalak istrinya dalam keadaan haid, Nabi perintahkan beliau untuk merujuknya. Qala wa yaqau talaqul bitni kasunni, dan talak bitni itu terjadi ya, teranggap seperti talak sunni. Dalilnya apa? Li'anna Nabi SAW amara Ibnu Umar bi muraja'ati zaujatihi. Karena Rasul SAW perintahkan Ibnu Umar tadi untuk merujuk. Ya. Untuk rujuk. Berarti rujuk itu berarti sudah cerai. Ya kan? Setelah cerai, rujuk. Gitu. Kalau tidak ada cerai, tidak ada rujuk. Gitu. Kalau ada rujuk, berarti ada cerai sebelumnya. Ya. Taib. Fal yuraji'ha. Gitu. Rasul perintahkan Umar untuk merintahkan Abdullah Ibnu Umar untuk merujuknya. Wala takunu raj'atu ila ba'da wuqu'i talaq. Dan tidak ada rujuk kecuali setelah terjadi talak. Qala wa hina idzin tuhsabu hadhihi tatliqatu min talaqiha. Maka talak bid'ah tadi teranggap sebagai talak satu, ya. Baik. Qala al-mas'alatu sadisah ar-ruj'ah, ya. Rujuk. Baik, maka talak bid'ah tadi dia berdosa tetapi terlaksana talaknya, ya. Talaknya terlaksana tetapi dia berdosa, ya. Taib. Qala rujah, rujuk. Qala ali ta'rifuha lughatan al-marratu minar rujuk. Rujah itu ismul marrah, ya. Ismul marrah itu menunjukkan satu kali, ya. Satu ya, tamroh ya, habbah itu ismul marroh ya. Dari kata rujuk ya. Qala wa syar'an i'adatu zaujatihi al-mutallaqati talaqan ghairu ba'inin ila ma kanat alaihi qabla talaq biduni aqdin. Rujuk itu adalah kembali kepada istrinya yang sudah ditalak dengan talak yang bukan talak ba'in. Talak bain itu talak tiga, ya. Kepada keadaan yang sebelum ditalak, itu kembali menjadi suami istri. Tanpa ada akad, ya, tidak akad lagi, sudah tidak butuh akad. Dia sekedar, sudah, kamu dirujuk atau kamu saya kembali, ya. Dengan saksi, ada saksinya, ya. Maka, cukup, ya, tidak ada akad lagi, tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada mahar, tidak ada wali, tidak ada mahar, cukup, ya. Baik. Ini rujuk, ya. Kalau ini dalam masa talak satu dan talak dua masih ada masa iddah, ya. Kalau sudah keluar iddah, masa talak satu sudah keluar iddah, maka dia bain suhro, ya. Bain suhro itu butuh akad lagi, butuh mahar lagi, ya. Nikah seperti baru lagi, ya. Kalau bainnya kubro, itu harus dinikahi orang lain tadi, ya. Talak yang ketiga, dinikahi orang lain dulu, baru boleh dinikahi. Itu bain kubro, ya. Baik. Qala ba masru'iyatuha dalla ala masru'iyatir ruj'ati al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Amma kitabu faqalu ta'ala wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna yakni wa azwajuhunna, ya. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali, ya, jika mereka menginginkan damai, ya, menginginkan islah. Wa qalu ta'ala wa idza talaqtumun nisaa'a afa balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf, ya. Kalau kalian mentalak para wanita dan mereka mencapai ajalnya, ya, yaitu masa iddah, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Ay birruj'ati, ditahan, yakni rujuk lagi. Ya. Qala wa amma sunnah. Fa hadits Ibnu Umar al-Mahdi dzikruhu. Sedangkan dalam sunnah, hadits Ibnu Umar yang tersebut tadi, perintah Rasul untuk rujuk. Ya. Wa qawlu Nabi SAW, murhu fal yuraji'ha. Sabda Rasulullah SAW kepada Umar, perintahkan dia untuk merujuknya. Wa ajma'al ulama'u ala anna. Man tallaqa duna thalathatin fa inna lahu ruj'atu fil iddati. Para ulama sepakat bahwasannya orang yang mentalak istrinya kurang dari talak tiga, yaitu selain talak tiga, talak satu dan talak dua, maka suami punya hak rujuk pada masa iddah istrinya. Ya. Kalau masih masa iddah, maka itu tadi, suami langsung bisa rujuk tanpa ada akad lagi. Ya. Baik. Qala Jim al-hikmatu minha. Dan suami, istri yang talak satu dan talak dua itu masih di rumah suaminya. Tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh diusir. Kamu sudah tak talak satu. Nah, sudah, pulang sana. Tidak boleh. Ya. Masih hukumnya istrinya. Harus masih di rumahnya masih berhak dapat nafkah. Dapat makan pakaian. Ya. Baik. Dan dia masih seperti istrinya. Ya. Boleh melihat apa yang terlihat dari istrinya, ya, kecuali menggaulinya. Kalau menggaulinya berarti dia rujuk, ya, kalau masih masa iddah tadi. Dengan menggauli serta-merta maka teranggap rujuk, ya. Baik. Qala Jim al-hikmatu minha. Al-hikmatu minar ruj'ati i'ta'u zawji al-fursata idza nadima 'ala iqa'itolak. Wa arada istinafal usrati azwajiyati, ya. Hikmah rujuk adalah memberikan kesempatan pada suami, ya. Mungkin dia nyesel, ya, telah mentalak istrinya, ya. Dan dia ingin untuk membangun pergaulan yang baru yang baik, ya. Faya jidul bab maftuhan amamahu, maka dia masih punya kesempatan, pintu terbuka di depan dia, ya. Masih ada kesempatan, masih pada masa iddah, ya. Itu tadi, istrinya itu masih di rumahnya dia, ya. Baik. Wa hadza min rahmatillahi bi ibadihi wa lutfihi bihim. Maka ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, ya. Kesempatan kepada hamba-hambanya, ya. Qala dal syurutuha tasihur ruj'atu bi syurutin wa hiya. Al awal an yakuna talaqu dunal adati alladhi yamlikuhu zawj wa huwa thalathu tatliqatin lil hur wa thnatan lil abdi. Yang pertama, talaknya itu masih di bawah bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Talak yang dimiliki suami adalah 3 kali talak bagi orang merdeka, 2 kali talak bagi budak. Fa'in istawfa adatu tolaki la tahilu lahu hatta tankiha zawjan ghairahu. Nah, kalau sudah habis, ya, terpenuhi semua bilangan talak tadi, hak suami tadi mentalak, 3 kali sudah diambil semua, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk kecuali setelah dinikahi oleh suami yang lain. Taib qala sani antakunal mutallaqatu madkhulan biha. Syarat yang kedua, istri yang dia talak itu sudah dia gauli, ya, sudah dukul, ya. Li'anna ruj'ata la takunu illa fil iddah wa ghairil madkhuli biha la iddata 'alaiha. Karena rujuk itu tidak terjadi kecuali pada masa iddah, ya. 3 bulan atau 3 kali haid atau 3 kali suci, ya. Sedangkan istri yang belum digauli, ya, istri yang belum duhul, itu tidak ada masa iddahnya, ya, sudah langsung lepas. Sebelum digauli, ditalak, maka itu sudah langsung lepas, ya. Ikatannya langsung terputus seluruhnya, utuh, lepas, ya. Tidak ada masa iddah, gitu. Baik. Qala liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi para mukminah, summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, Kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian menggaulinya. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Maka kalian tidak punya hak iddah, ya, yang mereka beriddah pada masanya. Ini sebelum digauli, ditalak, maka sudah tidak ada masa iddah. Tidak ada rujuk lagi. Kalau mau menikahi lagi, ya akad lagi, mahar lagi. Ya. Gitu. Ya. Baik. Qala salis an yakuna talak bi ghairi iwad. Kemudian bisa rujuk, itu kalau talaknya tanpa iwad. Ya. Kalau dengan iwad, namanya khulu tadi, tidak bisa rujuk suami. Karena yang minta istri tadi, ya kan? Istri nebus dirinya supaya dilepas, ya. Maka suami tidak punya kekuasaan, sudah dilepas, ya. Li'anal iwad fit talak ja'lun litafta dial mar'atu nafsaha minaz zaud. Karena iwad pada talak itu adalah sebagai upah, ya. Honor, ya. Bayaran. Seorang wanita menebus dirinya dari suaminya, gitu. Nah, kalau sudah ditebus, ya sudah lepas. Wala yasulu laha dzalika marrujati. Maka tidak terjadi padanya dengan rujah. Fala tahilu illa bi'aqdin jadidin biradhaha. Maka bisa orang yang sudah khulu tadi dinikahi lagi dengan cara akad baru, ya. Akad lagi, mahar lagi, dan istrinya ridho, ya. Taib qala rabi an yakuna nikah sahiha. Yang keempat, nikahnya sahih. Fala ruj'ata idza tallaqa fi nikahin fasid. Maka tidak sah. Tidak ada rujuk. Jika talaknya itu karena nikah yang rusak. Ya. Tidak ada saksinya. Ya, misalkan. Ya. Tidak ada maharnya. Fa idza lam yasih zawat. Lam yasih at-talaq. Maka kalau tidak ada. Tidak sah pernikahannya, maka juga tidak sah talaknya. Li'anahu far'uhu, karena talak itu cabangnya akad nikah. Tidak ada akad nikah, tidak ada talak. Kalau tidak ada talak, berarti tidak ada masa iddah. Wa idza lam yasih at-talak, lam tasih ar-rujah. Nah, kalau tidak sah talak, ya tidak ada sah rujuk. Ya. Rujuk itu setelah tolak. Taib qalal khamis, antakuna rujatu fil iddati. Rujuknya itu pada masa iddah. Liqaulihi ta'ala wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalik. Dan istri suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali pada masa tersebut, di masa iddah. Ai fil iddati, yaitu pada masa iddah. Tiga kali suci atau tiga kali haid atau tiga bulan, ya. Qala asadis antakuna rujatu munjizatun. Amun jizatan, fala tasihu malakoh. Rujuknya langsung, tidak dengan syarat, tidak dikoid dengan sesuatu. Seperti kakoli, idha hasola kada fakot rojak tuka. Ya. Seperti seorang suami mengatakan pada istri yang ditalaknya, nanti kalau terjadi demikian-demikian, maka saya rujuk, misalkan. Ya. Maka ini mu'alak, lawan dari munjiz, ya. Tidak langsung. Ya. Baik, ha bima tahsulu ruj'ah, dengan apa terjadi rujuk itu? Qalal awal tahsulu ruj'atu bil lafzi ka qawlihi raja'tu imra'ati wa raddattuha wa atattuha wa amsaktuha wa raja'tuha. Terjadi rujuk dengan lafaz suami mengatakan aku merujuk kembali, ya. Aku kembali, ya. Aku sama maknanya dia. Aku menahan dia, ya. Taib. Qala sani wa tahsulu biwati zaujati idza nawa bidzalika ruj'atuha. Dan terjadi dengan menggauli istrinya kalau dia niatkan itu rujuknya dia, ya. Taib. Qala wa hu min ahkami talak ar-raj'i. Hukum-hukum talak raj'i. Talak satu dan talak dua itu talak raj'i. Taib. Qala al-awwal al-mutallaqatu talaqan raj'iyya zaujatun madamat fil iddati. Wanita yang ditalak satu, ya, atau talak dua, itu talak raj'i namanya, itu teranggap suami istri masih istrinya. selama pada masa iddahnya. Qala laha ma li zaujati min nafaqatin wa kiswatin wa maskan. Maka dia berhak mendapatkan hak para istri, ya, dari nafkah, ya, pakaian, tempat tinggal, ya. Wa alaiha ma alaihina min luzumil maskan. Kewajiban istri yang ditalak roji'i tadi adalah tetap tinggal di rumah itu, di tempat tinggalnya. Walaha an tatazayyan lahu wa yakhlu biha wa yata'uha, ya. Boleh dia berhias untuk suaminya tadi, berkhulwat dengannya, ya tadi, atau berhubungan suami istri. Itu tadi kalau terjadi watok berarti rujuk. Wa yaris kullun minhuma sahibahu. Kalau masih pada masa iddah, talak roji'i, salah satunya meninggal, maka yang hidup mewarisi dari yang meninggal. Ya. Masih teranggap istri. Qala asani la yustaratu fir roj'ati ridhal mar'ati aw waliyha. Pada rujuk itu tidak disyaratkan istrinya harus ridho, ya, atau walinya harus ridho. Ya. Baik, maka rujuk ini haknya suami sebagaimana talak. Ya. Talak suami istrinya tidak ridho, terjadi talak. Ya. Kalau suaminya meniatkan talak. Ya. Demikianlah rujuk. Ya. Kalau masih pada masa iddahnya tadi, itu tadi hukumnya masih istrinya, dia rujuk itu sudah sah rujuknya. Liqaulihi ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali pada masa demikian jika mereka menginginkan untuk islah. Taib qala salis yantahi waktu rujati bintiha il iddah. Berakhir waktu rujuk dengan berakhirnya iddah. 3 bulan, 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya. Wa ta'tadu bisalati hiyadin. Dan wanita ditalak itu beriddah dengan 3 kali haid. Fa idza tahuratir ruj'atu. Ruj'atu minal haidati al-salisati wa lam tarji'ha zawjuha banat minhu bainatan suhra. Kalau dia sudah suci dari haid yang ketiga, ya. Setelah ditalak, talak tadi kan masa suci, ya kan? Kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid lagi, ya. Kemudian suci, kemudian haid lagi, haid yang ketiga, sudah suci dari haid yang ketiga, belum dirujuk, ya. Maka berarti masa haid yang ketiga tadi masih iddah, ya. Kalau sudah suci dari masa haid yang ketiga, belum dirujuk, maka banat, ya. Menjadi bain. Bain itu asal maknanya ba'uda, jauh, sudah menjauh, ya, sudah lepas, ya. Lepas keseluruhan ikatan pernikahan itu, ya. Nah, bainnya bainunatan suhro, ya, bainunah suhro. Apa maksud bainunah suhro? Falam tahila lahu ila bi'akdin jadidin bisurutihi min waliyin wasahitai adlin. Bainunah suhro, ini masih bisa dinikahi lagi. Dengan akad baru, dengan mahar baru, ya, dengan walinya dan dengan 2 orang saksi, ya. Baik. Qala ar-Rabi ta'udur ruj'atu wal ba'in allati tazawwajaha zawjuha ala ma baqiya laha min adati talak, ya. Kalau ditalak satu, ya kan? Sudah sampai keluar iddah, belum dirujuk. Nah, setelah keluar iddah baru dinikahi lagi, ya. Nah, maka rajinya tadi kembali, ya, wal bain allati tazawwaja zaujuha ala ma baqiyalaha min adati talak. Hak talaknya suami sisa dari talak yang tersisa tadi, ya. Kalau dia baru talak satu, keluar dari iddah, baru dinikahi, kemudian setelah dinikahi berarti talaknya suami tadi tinggal satu lagi, ya kan, untuk rujuk, ya. Talak sekali berarti talak dua, talak yang kedua berarti talak tiga, gitu, ya. ini adat tolaknya berlanjut ya, dihitung gitu ya. Baik. Ini raj'iyah itu kembali atau bain yang dinikahi oleh suaminya lagi, maka hitungan talaknya itu sisa dari hitungan talak yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya sudah talak dua, berarti kalau dinikahi lagi berarti sudah talak yang ketiga nanti kalau ditalak lagi. Baik rujuknya itu pada masa iddah ya, rujuk atau setelah bain tadi ya. Tetap ya. Talaknya tadi teranggap masih terbawa statusnya sudah mutolakoh ya. Mutolakoh wahidah atau taniyah gitu ya. Taib qala al-khamis fa in istawfa ma yamliku min adati talak fa talaqaha talata harumat alaihi. Kalau sudah terpenuhi apa yang dia miliki dari bilangan talak, yakni suami memiliki bilangan talak, dia talak tiga kali, maka sudah haram bagi suaminya. Tidak boleh dinikahi lagi. Dan ini namanya banat minhu, bainunatan kubro, bain bainunah kubro. Ya. Apa maksud bainunah kubro? Fala tahinulahu hatta yatauha zaujun ghairuhu. Tidak halal dia nikahi lagi kecuali setelah nikah dengan nikah yang sahih, kemudian digauli oleh suami yang kedua, kemudian setelah itu dicerai. Nah, baru dia boleh menikahi lagi. Binikahin sahih, dengan nikah yang sah ya. Bukan dengan di skenario ya, di kamu nikahi itu bekas istriku itu. Nanti kalau sudah kamu gauli kamu cerai misalkan. Ini enggak boleh ya. Baik, ini al-iddah dan rujuk ya, rujah. Qala babul khamis fil ila, bab yang kelima ya, yang terakhir dari kitabun nikah adalah ila ya. Qala ta'riful ila wa daliluhu, ta'riful ila al-ila lughatan. Ma'khudhatun minal aliyati bimakna al-yamin ya. Aliyah dengan hamzah ya, itu bermakna yamin, yaitu bermakna qasam, sumpah ya. Yukol ala fulanun yuli ila'an wa alayyatan ay aksama ya. Fulan ila, yakni ila fulan aksama, bersumpah. Wasar'an an yahlifa zaujun billahi au bi sifatin min sifatihi wa huwa qadirun alal wut'i ala tarki wati zaujatihi fi kubuliha abadan au aksar min arba'ati ashur. Secara syar'i, ila adalah seorang suami bersumpah dengan nama Allah, dengan sifatnya, dalam keadaan dia mampu untuk menggauli istrinya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selamanya atau selama waktu lebih dari 4 bulan. Ya. Kalau lebih dari 4 bulan, maka itu namanya ila. Ya. Qala ba' daliluhu, dalilnya. Qala lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Bagi orang-orang yang bersumpah terhadap istri-istri mereka, maka ditunggu 4 bulan. Kalau mereka kembali dari sumpahnya, maka Allah Maha Pengampun ya. Kalau mereka berazm untuk mentalak, maka sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ya. Taib qala sani syurutul ila al-awwal an yakuna min zaujin yumkinul watu. Sumpah ini dari seorang suami yang mampu untuk menggauli. Fala yasihu min ajizin anil wati lima radin la yurja buruhu au salalin au jubbi kamilin. Maka tidak sah sumpah dari orang yang tidak mampu menggauli karena sakit, atau karena kelumpuhan, atau karena tertahan dari menggauli istrinya selamanya. Taib qala ba an yahlifa billah au sifatin min sifatihi la Bitolakin, au itkin, au nazar. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan talak, bukan itek, bukan nazar. Ya. Taib, qala sim an yahlifa ala tarkil wati aktar min arba'ati asyhur. Bersumpah tidak menggauli lebih dari 4 bulan. Qala dal an yahlifa ala tarkil wati fil kubul al farj. Falau halafa ala tarkil wati fit tubur lam yakun mulian. Di annahu lam yatrukil watil wajib. Bersumpah untuk tidak menggauli dari kubulnya. Kalau dari bersumpah untuk tidak menggauli dari duburnya, maka itu tidak teranggap sebagai ilak. Ya. Qala antakuna azaujah mimman yumkin watuha. Ya. Istrinya bisa untuk digauli. Ya. Amal mar'ah al muta'adzir watuha karotko. Ya. Sedangkan wanita yang tidak mungkin untuk digauli. Seperti rotko ini apa cacat pada organ kewanitaan ya tertutup ya awil korna demikianlah korna ini ada daging yang tumbuh yang tidak bisa memungkinkan untuk digauli maka fala yasihul ila minha maka tidak sah ya ila darinya karena memang tidak bisa ya. Taib qala salis hukmuhu al ila'u muharramun fil Islam li annahu yaminun ala tarki wajibin. Ila itu perkara haram dalam Islam karena dia bersumpah untuk meninggalkan kewajiban. Fa in aksama zauju ala adami jima'i zaujati abadan au aksara min arba'ati asyurin fa huwa mulin. Kalau seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya selamanya atau lebih dari 4 bulan, maka dia teranggap muli. Fa'in hasala minhu wat'un laha wa takfiru an yaminihi qablal intiha il arba'ati asur faqad fa'a ay roja ila fi'li ma tarakahu wallahu yaghfiru lahu ma hasala minhu. Nah, kalau terjadi watak yang menggauli istrinya tadi dan dia membayar kafaroh sumpahnya ya, sebelum 4 bulan, maka dia telah kembali, dia rujuk ya, dari apa yang dia tinggalkan dari kewajibannya. Maka Allah akan mengampuni dia. Wa in aba'annya ta'abada mudiyil muddah. Kalau tetap dia tidak mau menggauli istrinya, setelah 4 bulan, wa talabatil mar'atu dhalika minhu. Sedangkan istrinya meminta haknya, fa innal hakim ya'muruhu bi ahati amrayn, maka hakim memerintahkan suaminya dengan salah satu dari dua perkara. Qala al-awwal arruju an yaminihi wa wati azawjatahu wa yukaffiru an yamini. Yang pertama adalah dia rujuk ya, dari sumpahnya tadi untuk tidak menggauli, dia harus menggauli istrinya. Kemudian dia membayar kafarah sumpahnya. Kalau tidak mau asani awit talak, kalau tidak mau ditalak. In aba illal tamasuk biyaminihi, kalau dia tetap ya memegang sumpahnya, maka harus ditalak. Qala fa in rafadal amrayni sabiqaini fa innal qadi yutalliqu alaihi au yafsahu. Kalau tidak mau dua-duanya, maka qadi yang memutuskan mentalaknya atau membatalkan akad pernikahannya. Li'annahu yakumu maqamal muli indam tina'ihi. Karena hakim ketika itu menduduki kedudukan suami yang bersumpah tadi, ya, yang melakukan ilah itu. Ketika suami tidak mau melakukannya, maka yang melakukannya adalah qadhi. Wa talaqu tadkhuluhu niyabah, dan talak itu bisa diwakilkan ya, bisa diwakilkan. Maka di sini qadhi seolah-olah menjadi suaminya ya, mentalaknya gitu. Fa idzan qadat muddatil ila, kalau sudah berakhir ya masa ilaknya. Qala wa bi ahati zawjaini udrun yamna'ul jima. Amara zawju an yafi'a bilisanihi. Nah, kalau sudah berakhir masa ilaknya, ya, sudah 5 bulan misalkan, sudah lewat masa 5 bulan. Ya. Dalam pada masa sudah lewat 5 bulan tadi, ternyata suaminya sakit misalkan. Ya. Atau sebaliknya, istrinya yang sakit, yang tidak bisa menggaulinya. Maka suami diperintahkan untuk rujuk dengan lisannya. Fayaqulu, mata qadirtu jama'tuki. Gitu. Kapan aku mampu, maka aku akan menggaulimu. Qala li annal qasda bil fai'ati tarku ma qasadahu minal idrar biha. Karena maksud daripada rujuk, ya, fai' di sini rujuk dari sumpahnya, itu adalah meninggalkan perkara yang tujuannya adalah memberi doror kepada istrinya. Wa alhaqal fuqaha'u bil muli fi hadzal ahkam man taraka wat azaujatahu idraron biha bila yaminin. Nah, dihukumi seperti muli ini, dia tidak bersumpah, ya. Tidak bersumpah untuk tidak menggauli, tetapi dia sengaja meninggalkan pergaulan menggauli istrinya ini tujuannya untuk idror, ya, memberi madarat pada istrinya. Imma tadi karena pengin imbalan, pengin huluk tadi, istrinya mau bayar itu tebusan, maka hukumnya sama. Kalau sudah lewat 4 bulan, maka istrinya meminta, maka hakim memaksa dia dua perkara tadi, satu dari dua perkara. Ya. Qala aktsara min arba'ati asrun wa huwa ghairu mu'tazmurin. Ya, ini orang yang meninggalkan menggaul istrinya lebih dari 4 bulan dalam keadaan tidak ada udzur. Ya. Taib qala Rabi min ahkamil ila. Hukum-hukum ila. Yan akidul ila min kulli zaujin yasihu talakuhu. Sah ila itu dari setiap suami yang sah talaknya. Musliman kana am kafiro. Hurran am abda. Muslim ataupun kafir, merdeka maupun budak. Wa minal ghadban wal marid, orang yang marah ataupun orang yang sakit. Wa minaz zaujati allati lam yadkhul biha li umumil ayah. Ataupun kepada istri yang belum dukhul, ya, belum dia gauli. Baik, karena ayatnya umum. Qala fi hadza tasri al-hakim minallahi subhanahu wa ta'ala bi amril muli bil wati awit talak izalatun lidzulmi wad darari anil mar'ah. Maka pada syariat yang hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya itu untuk menggaulinya, diperintahkan, dipaksa menggauli, atau kalau tidak mau ditalak, ya, supaya istri bisa menikah lagi dalam rangka menghilangkan kezaliman dan doror terhadap wanita. Qala wa ibtalun lima kan walaihi fil jahiliyah min italati muddatil ila, dan membatalkan dari adat jahiliyah dahulu, ya, mereka meninggalkan melakukan ila ini dengan masa yang panjang, ya. Dulu talak tidak ada batasnya, ya. Talak idah, ketika mau keluar idahnya ditalak lagi, ketika mau keluar idahnya ditalak lagi, tidak ada batasnya talak waktu itu, ya, itu idror, ya. Maka syariat Islam datang dengan batasan talak hanya 3 kali, gitu, ya. Taib, demikian pula ila ini, ya, ada batasnya 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak mau, maka dipaksa oleh hakim. Taib qala la ya'kutul ila min majnun wa mughma alaihi li adami tasawwurihi ma yaqulani fal qasdu ma'dumun min huma. Taib, tidak terjadi. Ila itu dari seorang yang gila, mughma, tidak sadarkan diri karena dia tidak memahami keadaan yang dia ucapkan, maka tidak ada tujuan itu. Baik, berikutnya qala al babu sadis fil dihar. Bab yang ke-6 tentang dihar. Qala ta'rifu dihar wa hukmuhu. Ta'rifu dihar. Az-ziharu lughatan ma'khudun min adh-dhahri Zihar secara bahasa terambil dari kata dohr. Dohr itu punggung, ya. Wasar'an an yusbihar rajulu zawjatahu fil hurmati bi'ihda maharimihi. Secara syar'i, zihar adalah seorang suami menyerupakan istrinya dalam keharamannya dengan salah seorang dari mahramnya dia. Binasabin aw radain aw musoharotin. Mahram karena nasab, atau mahram karena susuan, atau mahram karena pernikahan. Aw biba'diha, atau dengan sebagiannya. Ya. Baik. Fayaqulu rajul, idza aradal imtina anil istimta' bi zaujatihi. Maka seorang laki-laki mengatakan, kalau dia ingin menghalangi, bersenang-senang dengan istrinya, anti alayya kadzohri ummi, ya, kamu, untuk saya, hukumnya itu sama seperti punggungnya ibuku. Ya. Au ukhti, au ghairihima, atau seperti punggungnya saudariku, atau selain keduanya, yang mahram bagi dia. Maka, famata fa'ala dzalika faqad dhahara min imra'atihi. Maka ketika dia melakukan itu, berarti dia telah melakukan zihar pada istrinya. Ya. Baik. Ba hukmuhu az-zihar haramun diqali ta'ala. Maka ucapan ini haram. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim, yang mendihar di antara kalian dari istri-istri mereka. Ila qawli ta'ala innahum yakuluna mungkara innahum la yakuluna mungkara minal qawli wa zura. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka mengucapkan ucapan yang mungkar, ucapan yang dusta. Wa kana dhiharu talaqan fil jahiliyati. Dulu, ya, zihar itu hukumnya sama dengan talak. Kalau suami mengatakan anti alayya kadhri umi, maka sudah istrinya tertalak. Ya. Falamma ja'al Islam ankarahu wa tabara yaminan mukaffirah. Ketika datang syariat Islam, maka mengingkarinya syariat Islam, perbuatan jahiliyah tadi, dan menganggapnya sebagai sumpah yang harus ditebus. Qala rahmatan minallahi subhanahu wa ta'sir wa ta'siran ala ibadi. Sebagai rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Taib. Qala fa yahrumu 'alal mudhahiri wal mudhahiri minha istimta'u kullin minhuma bil akhar fi jima'in wa dawa'ihi kal qublati wal istimta' bima dunal farji qabla takbir. Maka hukum ucapannya tadi terlaksana, ya. Dia mengucapkan kamu seperti punggungnya ibuku, itu teranggap tidak boleh menggauli istri yang dia dihar tadi sampai dia membayar kafaroh. Ya. Hukumnya terlaksana. Ya. Haram orang yang mendihar untuk menggauli orang yang dia dihar bersenang-senang dengannya. Ya. Baik bercumbu maupun berhubungan badan. Ya. Baik. Sebelum melakukan kafaroh liqaulihi ta'ala walladzina yutahiruna min nisa'ihim, dan orang-orang yang mendihar istri-istri mereka, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia kembali dari ucapannya, ditarik ucapannya, maka fatahri raqabatin min qabli ayyatamasa, hendaknya dia memerdekakan budak sebelum menggaulinya. Ini kafarohnya mughallathah. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lil mudhahir, la taqrubha hatta taf'ala ma amarakallahu bihi. Rasulullah mengatakan kepada mudzahir, kamu jangan mendekati istrimu sampai kamu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu kafaroh. Taib qala sani kafaratuz zihar. Kafaratuz zihar murattabatun 'ala nahwil ati. Kafarohnya zihar itu urut seperti berikut ini. Taib alif itku rokobatin mu'minah salimatin minal uyub, memerdekakan budak mukmin yang tidak ada cacatnya, ya. Sempurna. Ya. Ba fa'ilam yajidir rokobata aulam yajid tamanaha Soma syahraini komariyaini mutatabi'ain. Kalau tidak mendapati, tidak bisa memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan Hijriyah berturut-turut. Ya. 2 bulan, bulan Hijriyah berturut-turut. La yafsil baina syahraini illa bisaumi wajibin kasaumi Ramadan. Tidak boleh dipisah 2 bulan tadi kecuali dengan puasa wajib. Ya. Dia kafarohnya Sa'ban, kemudian terhalangi Ramadan, tidak apa-apa. Kemudian dilanjutkan ke Syawal. Gitu. Au iftari wajibin kal iftar lil id, atau wajib berbuka seperti pada hari id. Ya. Bulan Dzulhijjah misalkan dia kafarohnya tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Maka tanggal 10 harus berbuka hari id. Wa ayyam tasyrik, demikianlah hari ayam tasyrik. Qala wal iftar lil marad was safar, atau dia berbuka karena uzur sakit atau uzur safar, maka boleh ya. Taib qala jim fa illam yastati isaum fa yut'imu 60 miskinan likulli miskinin mudda mudda min kun minal bur. Kalau tidak mampu, maka tidak mampu berpuasa, maka memberi makan 60 miskin, setiap orang miskin 1 mud bur ya. Au nisfu sa' min ghairihi, atau 2 mud dari bahan makanan lain. Bur ini jenis gandum yang bagus, sedangkan yang lain sa'ir ya, qamh ya, atau tamer ya, atau zabib, itu 2 mud ya, setengah sa'. Min kutil balat atau beras, maka 2 mud ya, setengah sok. Liqaulihi ta'ala walladzina yutahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabli ayyatamasa wa li hadits Salama ibni Sahr al-Bayadi lamma ja'ala imra'atahu 'alaihi ka dhahri ummihi amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tiraqabah. Dan berdasarkan hadits Salama bin Sahr al-Bayadi, ketika beliau mendihar istrinya, maka Nabi SAW perintahkan beliau memerdekakan budak. Fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yajid fal it'am, kalau tidak mampu maka memberi makan. Qala fa in jama'al mudhahir qabla an yukaffira kana atiman asiya. Kalau mudhahir, orang yang mendihar istrinya tadi, belum melakukan kafaroh sudah menggauli, maka dia dosa, dia bermaksiat. Wala tazamuhu illa kafaratun wahidah, tetapi tidak harus kafaroh kecuali hanya sekali saja. Wa tabqal kafaratu mu'allaqatan fi dhimmati hatta yukafir, dan kafarohnya itu tetap menjadi tanggungan dia sampai dia melaksanakannya. Wa tahrimu zaujatihi 'alaihi baqin aidon hatta yukafir. Demikian pula keharaman istrinya itu tetap sampai dia melaksanakan kafarohnya. Ya. Taib. Ini az-zihar. Ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu at-tawfiq li jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.